Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan al-mizan. Maka selanjutnya insyaallah taala kita masuk pada penjelasan berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Nashrud Dawawin, dibentangkannya lembaran-lembaran catatan amalan atau kitab-kitab catatan amalan. Kata Syekh rahimahullah, An-nashrul lughatan fathul kitab au bathu syai. Nashr secara bahasa adalah fathul kitab, membuka kitab, atau bathu syai'i, menyebarkan sesuatu. Wa syar'an, adapun secara syariat, idharu sa'akhi fil a'mal yaumal qiyamah wa tawzi'uha, menampakkan lembaran-lembaran catatan amal ya pada hari kiamat dan membagikannya. Ini nasr pada secara syariat, yang menampakkan lembaran-lembaran catatan amal pada hari kiamat dan membagikannya. Ad-dawawin, adapun dawawin, jam'u diwan, jamak dari diwan. Diwan jamaknya dawawin. Wa huwa lughatan al-kitab yukhsa fihi al-jundu wa nahwum. Diwan adalah kitab yang di dalamnya dihitung jumlah tentara dan semisal mereka. Ya, kitab untuk mencatat tentara, jumlah tentara, itu namanya diwan. Barakallahu fikum. Sehingga Nashrud Dawawin, dibentangkan kitab-kitab catatan amalan, diperlihatkan lembaran-lembaran catatan amal pada hari kiamat dan dibagikannya. Wa syar'an, adapun diwan secara syariat, tadi secara bahasa adalah kitab catatan untuk tentara dan semisal mereka, pasukan dan semisal mereka. Secara syariat diwan adalah shohaifu allati ufsiyat fiha al-a'mal allati katabal malaikatu alal amil, Diwan adalah lembaran-lembaran catatan amalan yang dihitung di dalamnya amalan-amalan yang dicatat oleh para malaikat atas orang yang melakukan amalan. Itu diwan. Sehingga nasrud dawawin apa? Kata Syekh selanjutnya, fa nasrud dawawin idharus sahaifil a'mal yaumal qiyamah fatatayyaru ilal aiman wasyama'il. Nasrud dawawin adalah menampakkan lembaran-lembaran catatan amal pada hari kiamat. Fatatayyaru, maka lembaran-lembaran catatan amal tersebut berterbangan ilal aimani, ke arah kanan, wasyama'il, dan ke arah kiri. Wa huwa thabitun bil kitabi wasunnati wa ijma'il ummah. Nasrud dawawin, dibagikan catatan amalan, lembaran-lembaran catatan amal, ada yang mengambilnya dari sebelah kanan, ada yang mengambil dari sebelah kiri, itu thabit. Pasti penyebutannya dalam Alkitab, atau pasti terjadinya berdasarkan Alkitab, sunnah, dan ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabau bi yamini, adapun orang yang diberikan catatan kitab catatan amalannya bi yamini, di sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Wa amman utiya kitaba wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya di belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura, kelak dia akan menyeru, duhai celakanya aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, neraka sa'ir. Al-Insyiqaq ayat 7-12. Ini yang disebutkan dalam matan kemarin, ya. Dan juga dalam surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitaba bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya di sebelah kirinya, maka dia mengatakan, ya laitani, duhai kiranya, lam uta kitabiyah, tidak diberikan kepadaku kitab catatan amalan ini. Al-Haqqah ayat 25. Sebutkan dalam tafsir Muyassar ketika menjelaskan surat Al-Haqqah ini, ayat 25, wa amma man u'tiya kitab a'mali bishimali, dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya di sebelah kirinya, fayakulu nadiman mutahassiran, maka dia mengatakan dengan penuh penyesalan dan kesedihan, ya laitani lam u'ta kitabi, duhai kiranya, tidak diberikan kepadaku kitab catatan amalanku. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha. Adapun dalil dari as-sunnah adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadhkuruna ahlikum, apakah kalian ingat pada hari kiamat nanti terhadap keluarga kalian? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun pada tiga tempat, seseorang tidak ingat lagi kepada orang yang lainnya. Mana tiga tempat tersebut? Indal mizan, ya, ketika ditimbangan amalan. Hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yathkul. Sampai dia mengetahui apakah timbangan amalannya itu ringan ataupun berat. Wa inda tatayyuri as-suhuf, dan ketika berterbangan kitab-kitab catatan amalan. Hatta ya'lama aina yaqau kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am wara'a dhahrihi. Sampai dia mengetahui di mana jatuhnya kitab catatan amalan dia. Di sebelah kanan dia ataukah di sebelah kirinya. Atau bahkan di belakang punggungnya. Ini tempat yang kedua. Ketika dibagikan kitab catatan amalan. Wa inda sirat. Tempat yang ketiga di mana? Di sirat. Iya. Idza wudi'a baina dhahrani jahannam, ketika sirat itu diletakkan di punggung neraka jahannam, di antara dua sisi neraka jahannam. Hatta yajuza, hingga dia melewati sirat tersebut. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Al-As'ath As-Sijistani, Wal Hakim, dan juga Al-Imam Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Wa qala, dan beliau Al-Hakim mengatakan sahihun ala syartihima. Hadis Aisyah tadi kata beliau, kata Al-Hakim, sahih sesuai dengan syarat keduanya, itu syarat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi barakallahu fikum, hadis ini dhaif, ya. Hadis yang menyebutkan seorang itu tidak ingat kepada orang lain di tiga tempat, di mizan, di ketika dibagikan catatan amalan, dan di sirat. Ini hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Dhaif Abi Dawud. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ajma'al muslimun ala thubuti dzalik, dan kaum muslimin sepakat atas tetapnya hal tersebut, ya, atas pastinya kejadian pembagian catatan amalan tersebut. Qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lanjutkan, sifatu akhdil kitab, tata cara mengambil kitab catatan amalan. Al-mu'minu ya'khudhu kitabahu biyaminihi fayafrahu wa yastabshiru. Seorang mukmin, dia mengambil kitab catatan amalannya biyaminihi, yeah, dengan tangan kanannya. Fayafrah, maka dia pun bergembira. Wa yastabshiru, dan bersuka cita. Wa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, seraya mengatakan si mukmin tersebut, ya, orang mukmin tersebut seraya mengatakan ha umqra'u kitabiyah, ya, ambillah kitab catatan amalanku ini dan bacalah kitab tersebut, ya, ambillah dan bacalah kitab catatan amalanku ini, ya, bergembira diperlihatkan oleh kaumnya, ya, yang sama-sama ahlul jannah. Wal kafiru ya'khudhuhu bishimalihi aw min wara'i dhahrihi wa yafayadhu bil wail wa thubur. Adapun orang kafir, ya, dia mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Ya, sebagian para ulama menjamak dengan tangan kiri, tapi di belakang punggung. Barakallahu fikum. Fayad'u bil wail wa thubur, seraya dia berteriak, menyeru dengan kecelakaan dan kebinasaan. Wa yakul ya laytani lam uta kitabiyah, seraya mengatakan, duhai kiranya tidak diberikan kepadaku kitab catatan amalanku ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa perhitungan amalan tersebut. Ya. Sebutkan dalam tafsir Miyasar, walam a'lam ma jazai, dan aku tidak tahu apa perhitungan amalan tersebut maksudnya, dan aku tidak tahu apa balasanku nantinya. Warakallahu fikum. Ini bahasa Nashrud Dawawin. Kita lanjutkan ucapan Syekh atau Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan yang berikutnya yaitu Al-Haut, telaga. Wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya ashaddu bayadan, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa abariquhu adadan nujumis sama, dan tekonya, cerek-cereknya, sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abadan, barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, sekali minum saja, dia tidak akan kehausan setelahnya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-haud, telaga. Al-haudu lughatan al-jam'u. Haud secara bahasa itu kumpulan. Yuqalu hadzal ma'a yakhudhu idza jama'ahu, dikatakan dia telah mengumpulkan air. Dia telah atau yakhudhu sedang mengumpulkan air, idza jama'ahu, ya. Jika dia mengumpulkannya. Wa yutlaqu ala mujtama'il ma', haud itu dimutlakkan pada kumpulan air. Ya, ada kumpulan air di situ, itu bisa dinamakan haud secara mutlak. Ya. Apakah itu besar jumlahnya atau kecil kumpulan air, itu haud. Wa syar'an, adapun secara syariat, tadi secara bahasa, kumpulan air, ya. Haudul ma' an-nazili minal kawthar fi arasatil kiamati linnabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang airnya turun dari sungai Al-Kawthar, sungai di surga. Iya. Jadi sumbernya, air dari telaga haud itu dari Al-Kawthar. Ya, nahar, sungai Al-Kawthar yang ada di Jannah. Fi arasatil yaumil kiamah, pada arasat, yaitu padang mahsyar. Ya. Pada hari kiamat nanti, miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalla alaihi as-sunnatul mutawatiratu wa ajma alaihi ahlus sunnah, dan dalil yang menunjukkan adanya haud, telaga miliknya Nabi SAW adalah sunnah yang mutawatir, yang banyak jumlahnya. Hadis-hadis yang mutawatir yang sangat banyak jumlahnya, yang menyebutkan tentang adanya al-haud. Dan juga kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah tentang adanya haud tersebut. Disebutkan dalam Fathul Bari, wa qad rawaha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 50 sahabiyan, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan telaga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 50 sahabat. Mutawatir, iya. Sebutan Fathul Bari juz 18 atau jilid 18 halaman 420. Iya. Mutawatir. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faradakum 'alal haud." Muttafaqun alaih. Ini dalil tentang adanya haud, di antaranya ini hadisnya. Sungguhnya aku mendahului kalian di telaga al-haud. Muttafaqun alaih. Wa ajma'a salafu ahli sunnah 'ala thubutihi. Salafus saleh dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat atas adanya haud tersebut. Bahkan sudah ada sekarang. Waqad angkara al-Mu'tazilatu thubutal haudi wa naruddu 'alaihim bi amrain. Mengapa haud disebutkan dalam kitab akidah? Salah satunya alasannya ada kelompok yang menentang tentang adanya haud, yaitu kelompok Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah. Sehingga perlu dijelaskan dalam kitab-kitab akidah supaya akidah umat, keyakinan umat itu lurus, tidak barakallahu fikum terkena subhat, subhat kerancuan-kerancuan orang-orang yang melakukan perubahan, merusak keyakinan agama. Dan Mu'tazilah mengingkari tentang thubutil haud, adanya telaganya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bantah mereka dengan dua perkara. Al-awwal, yang pertama, al-ahadithul mutawatirah anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mutawatir, disebutkan tadi dalam Fathul Bari berapa jumlahnya, diriwayatkan lebih dari 50 sahabat. Suatu yang sangat mustahil, 50 sahabat sepakat bikin hadis palsu, dusta, mengada-ngadakan. Tawatir, itu yang diantara fungsi mutawatir. Tidak mungkin seorang yang jumlahnya banyak bersepakat dalam suatu perkara. Atsani, perkara yang kedua untuk membantah mereka, ijma' wali sunnah ala dzalik. Ahlus sunnah sepakat atas adanya haud tersebut. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan penjelasan beliau, sifatul haud. Sifatnya haud, bentuknya haud. Itu kayak apa ciri-cirinya? Kata beliau rahimahullah, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya perjalanan satu bulan dan lebarnya perjalanan satu bulan. Wa zawayahu sawa, dan sisi-sisinya sama panjangnya. Wa aniyatu kanujumis sama, dan bejana-bejananya, dalam matan tadi, teko-tekonya, cerek-cereknya, kanujumi sama seperti bintang-bintang di langit. Dalam matanya tadi, ada-ada nujumi sama. Jadi seperti di sini, sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Kalau disebutkan secara mutlak, maka bisa ditafsirkan dua. Sebanyak bintang-bintang di langit, juga bisa dimanakan seindah bintang-bintang yang di langit. Kanujumi sama seperti bintang-bintang yang di langit. Dalam sisi keindahannya dan jumlahnya. Banyak sekali dan sangat indah. Wa ma'uhu abyadu minal laban, dan air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa athyabu min rihil misk, dan lebih wangi, lebih harum daripada aroma minyak wangi misik. Fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Pada telaga tersebut ada dua saluran yang membentang dari surga. Ahaduhuma min zahabin wa thani min fiddatin. Saluran yang pertama terbuat dari emas, dan saluran yang kedua terbuat dari perak. Iya. Nyambung sampai Sungai Al-Kautsar, iya, menuju telaga tersebut. Wa yaridul mu'minun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga tersebut dikunjungi oleh kaum mukminin dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man wa man yashrabu minhu syarbatan la yadma'u minhu. Atayib la yadma'u ba'daha abadan. Barang siapa meminumnya sekali tegukan, sekali minuman, dia tidak akan haus setelahnya, setelah minum tadi, selama-lamanya. Barakallahu fikum. Kalau begitu, nanti di jannah, alul jannah minum itu, minum karena apa? Jelaskan oleh para ulama, alul jannah minum di jannah di surga nanti bukan karena haus, tapi minum untuk menikmati, bersenang-senang. Barakallahu fikum. Karena mereka telah minum di telaga Uhud yang khasiatnya, yang barakallahu khasiatnya apa? Tidak akan haus selama-lamanya setelah minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau masuk jannah, masuk surga, alul jannah kalau minum di surga nanti di jannah bukan karena kehausan, tapi bernikmat-nikmat, bersenang-senang di dalamnya. Bukan karena haus. Wa kullu hadza tsabitun fi sahihain au ahadihima. Semuanya ini, sifat-sifat dari telaga ini disebutkan dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau salah satu dari keduanya. Kata Syekh selanjutnya, wa huwa maujudun al'an. Haud itu sudah ada sekarang ini. Harus kita imani, sudah ada telaganya. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Wa inni, inna termasuk huruf taukid. Wallahi, qasam sumpah termasuk taukid. La angduru, lamu ta'kid. Dan sungguh, wallah demi Allah, aku benar-benar melihat telagaku sekarang ini. Barakallahu fikum. Ini hadis yang sahih. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wastimdadu minal kautsar, dan sumber air telaga haudnya Nabi, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sungai Al-Kautsar, sungai yang ada di jannah di surga. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam wa atani al-kautsar, dan aku diberi Sungai Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar, inna atainaka kal-kautsar. Inna atainaka al-kautsar. Sungguhnya aku menaugerahkan kepada engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Wa huwa nahrun fil jannah. Al-kautsar adalah sungai di surga. Yasilu fi haudin, yang mengalir ke telaga. Tadi disebutkan apa? Barakallahu fikum, memiliki dua saluran yang menyambung, yang membentang dari surga. Salah satunya dari emas, yang kedua dari perak. Ya, telaga tersebut. Rawahu Ahmad, hadis yang menyebutkan bahwasannya sumber air dari telaga Hauta adalah sungai Al-Kautsar. Hadis ini riwayatkan Imam Ahmad, wa qala Ibnu Katsir wa huwa hasanul isnad wal matni. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dengan hadis tersebut sanad dan matannya hasan. Ya. Sanad itu perawi-perawinya, matannya itu lafaz hadisnya. Ya. Kata Syekh selanjutnya menjelaskan tentang haud ini, walikulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi itu memiliki telaga. Jadi bukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja memiliki telaga. Para nabi juga memiliki telaga. Walakin haudun nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa a'dhamuha wa aktsaruha waridatan. Akan tetapi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akbarwa, yang paling besar, wa adhamwa, yang paling agung, wa aktsarwa waridatan, yang paling banyak pengunjungnya. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berdasarkan sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likullin nabiyyin haudhon. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum la yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan. Ya. Dan sungguhnya mereka berbangga-bangga. Ya. Siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya? Wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan, dan sungguh saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangatlah mengharap bahwasanya akulah yang paling banyak di antara para nabi tadi pengunjungnya, yaitu pengunjung di telaganya, dan sungguh aku sangat berharap bahwasanya akulah yang paling banyak di antara mereka waridatan, pengunjung di telaga tersebut. Iya, pengunjungnya. Rawahu Tirmidzi wa qala Gharib. Hadis tersebut yang menunjukkan setiap nabi memiliki telaga, yang mereka membanggakan tentang pengunjung yang paling banyak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak pengunjungnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari. Wa qala Gharib, Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis tersebut gharib. Ya. Kalau gharib secara bahasa aneh ya. Gharib ini istilah dalam hadis, istilah. Kalau hadis gharib, hadis diriatkan satu orang kepada satu orang. Riatnya satu orang, gharib. Ya. Warawa dhalika Ibn Abi Dunya wa Ibn Majah min hadithi Abi Sa'id. Dan hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Ibnu Majah dari hadisnya Abu Sa'id. Iya. Wa fihi dha'fun, dan di dalamnya ada kelemahan. Lakin sahahu ba'du min ajli ta'addudi turuk. Akan tetapi sebagian para ulama mensahihkan hadis tersebut dikarenakan banyaknya jalan-jalan hadis tersebut. Iya. Jadi hadis itu warakallahu fikum dhaif, bisa terangkat menjadi hadis hasan ya, atau bahkan hadis sahih ketika dikuatkan oleh hadis yang lainnya, hadis dhaif yang lainnya, tentunya dhaif yang yasir, dhaif yang ringan ya. Ya. Jadi terangkat posisinya menjadi hadis yang hasan atau bahkan sahih ketika dikuatkan oleh hadis-hadis hasan yang lainnya. Ya, hadis hasan dikuatkan oleh hadis hasan. Ya. Hadis dhaif dikuatkan oleh hadis dhaif yang lainnya. Karena jumlah banyaknya jalan sehingga sahih. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah selanjutnya. Setelah haud, pembahasan berikutnya. Was-sirat. Hakun. dan sirat itu pasti adanya, benar adanya. Tajuzul abrar wa yazilu anhul fujjar. Orang-orang abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan bisa melewati sirat tersebut. Wa yazilu anhul fujjar, dan orang-orang durhaka, orang-orang jahat tergelincir darinya. Yang enggak bisa melewati ahad sirat tersebut. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, as-siratu lughatan at-tariq. Sirat secara bahasa itu jalan. Sehingga kalau siratul mustaqim secara bahasa ini jalan yang lurus. Wa syar'an, adapun sirat secara syariat, al-jisrul mamdud ala jahannam liya'burun nasu alaihi ilal jannah. Sirat secara syariat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam untuk manusia melewati di atasnya, di atas sirat tersebut menuju surga. Wa huwa tsabitun bil kitabi was sunnati wa qaulis salafi. Dan sirat itu tsabit, tetap adanya, pasti adanya berdasarkan dalil kitab Al-Qur'an, was sunnah, hadis, dan ucapan salafus saleh. Qala Allah taala, dalil dari Al-Kitab yaitu surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka. Mendatanginya, yaitu mendatangi neraka. Fassaraha Abdullah bin Mas'udin wa Qatadatu wa Zaid bin Aslam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, dan juga Qatadah. Qatadah bin Di'ama As-Sadusi Abul Khattab, seorang tabi'in. Wa Zaid bin Aslam, dan juga Zaid bin Aslam. Mentafsirkan ayat tadi, dan tidaklah seorang di antara kalian melainkan akan mendatanginya, mendatangi neraka. Tiga orang ini, Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, dan Zaid bin Aslam, menafsirkan bil murur ala sirat. Mendatangi neraka di sini adalah melewati di atas sirat. Wa fassaraha jama'atun minhum Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dan sekelompok ulama di antara mereka adalah sahabat Ibnu Abbas mentafsirkan ayat tadi, dan tidaklah seorang di antara kalian melainkan akan mendatanginya, mendatangi neraka tersebut, bidukhul ilan nar. Ditafsirkan dengan masuk dengan neraka, sehingga dan tidaklah di antara kalian melainkan akan mendatanginya, yaitu masuk dalam neraka. Lakin yanjuna minha, akan tetapi mereka selamat darinya. Tapi barakallahu fikum, wallahu alam, yang sahih dari penafsiran ayat tadi Maryam 71, wa in minkum illa waridua, tidaklah seorang di antara kalian melainkan mendatanginya, mendatangi neraka, yaitu bil murur ala sirat. Ini yang rajih. Berdasarkan hadis yang lainnya, yaitu hadis dalam Sahih Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yalijun nar ahadun bay'a tahta syajarah." Demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah masuk neraka seseorang yang berbaiat di bawah pohon. Baiatu Ridwan. Ketika terdengar isu sahabat Utsman dibunuh, maka Rasulullah SAW membaiat para sahabat untuk siap perang, untuk siap apa? Membalas kematian Utsman tadi. Namanya Baiatu Ridwan. Tidak akan masuk, kata Rasulullah, ini keistimewaan para sahabat yang ikut bayatu Ridwan, bayat di bawah pohon. Qalat Hafsah, Faqalat atau fakultu. Hafsah Ummul Mukminin berkata, fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, alaisallahu yakulu wa imminkum illa wariduha. Bukankah Allah berfirman dalam surat Maryam tadi ayat 71, dan tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan akan mendati neraka. Kok engkau mengatakan tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut bayatu ridwan, berbayat di bawah pohon? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah seorang di antara kalian melainkan masuk atau mendatangi neraka tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam tasma'i qala thumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu dhalimina jithiya. Bukankah tidaklah engkau wahai Hafsah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, kemudian aku atau kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jahanam jithiya. Dalam keadaan berlutut. Barakallahu fikum. Jadi wa in minkum illa waridha, ini adalah ditafsirkan dengan melewati sirat, tidak masuk dalam neraka. Ini dalil dari Al-Kitab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yudrabul jisru ala jahannam. Kemudian diletakkanlah jembatan di atas jahannam. Wa takhillu syafa'ah, dan ketika itu diperbolehkan syafaat, pembelaan. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim, dan ucapan mereka ketika itu yang berikan syafaat, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ketika orang yang melewati sirat, orang-orang yang berikan syafaat di antara para nabi dan yang lainnya mengatakan Allahumma sallim sallim. Wattafaqa ahlu sunnah ala itsbati, dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan tentang pastinya sirat tersebut. Qala rahimahullah, sifatus sirat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bentuknya sirat, sifatnya itu kayak apa? Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sirati, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sirat. Maka beliau mengatakan, madhhabatun, sirat itu licin. Mazillatun alaihi, mazillatun, dan menggelincirkan, menjadikan orang terpeleset, tergelincir. Alaiha, ini cetakan saya demikian, mungkin dalam cetakan lain alaihi, pakai ha tanpa alif ya. Taib wallahu alam. Alaiha khatatif wa kalalib, pada sirat tersebut ada pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Sudah licin, ada pengait yang menyambar. Kalau kena penyakit tersebut, terseret masuk ke dalam neraka. Wahasakatun mufaltahah lau syakatun uqaifa, dan duri-duri yang besar, padanya ada duri-duri yang bengkok. Takunu bin najdin, yang duri-duri yang bengkok tersebut ada di Najd, yuqalula sa'dan. Duri-duri yang bengkok yang ada di Najd tersebut dinamakan dengan as-sa'dan. Seperti itu bentuknya. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Walau min hadithi Abi Hurairah, dan juga pada riwayatnya Al-Bukhari dari hadisnya sahabat Abu Hurairah, wabihi kalalib, dan pada sirat tersebut ada kalalib, pengait-pengait. Mithlu syauqis sa'dan, seperti duri tumbuhan sa'dan yang ada di Najd tadi. Ghaira anna la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah, hanya saja tidak mengetahui ukuran besarnya pengait tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakhtafun nasu bi'amalihim, pengait tersebut menyambar manusia berdasarkan amalan mereka. Jadi seorang itu bisa melihat sirat sesuai dengan amalan amalan mereka. Wa fi sahih Muslimin hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, disebutkan dalam sahih Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala balagani, sampai berita kepadaku, annau adaku minasy-sya'ri wa haddu minasyif, telah sampai berita kepadaku bahwasanya syirat itu lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Wa rawa al-Imam Ahmad nahwahu an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, dan al-Imam Ahmad meriwayatkan semisal riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri tadi, dari sahabat Aisyah, bukan dari Abu Sa'id Al-Khudri, marfu'an, radhiyallahu anha marfu, secara marfu, yaitu sampai kepada Rasulullah. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri kan balaghani. Qala rahimahullah al-ubur ala siratil mustaqim. Kemudian pembahasan berikutnya, al-ubur ala siratil mustaqim. Berjalan melewati sirat al-mustaqim. Melewati sirat itu bagaimana? Kata Syekh rahimahullah, la ya'buru sirata illal mu'minun. Tidaklah melewati sirat kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir enggak perlu lihat sirat, langsung nyemplung neraka. Yatasaqqatuna ilan nar. Yatasaqqatuna. Berjatuhan ke dalam neraka. Yatasaqqatuna. Berjatuhan langsung masuk ke dalam neraka. Tidaklah melewati sirat kecuali orang-orang yang beriman. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Ukuran amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalan mereka. Li hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ini hadis yang panjang sebenarnya. Wa fihi, dan di dalamnya disebutkan, berdasarkan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, di dalamnya disebutkan fayamurul mu'minun. Maka orang-orang mukminin melewati sirat. Hadisnya jelas, yang melewati orang-orang beriman. Qatar fil ain, seperti kedipan mata, saking cepatnya. Wakal barki, dan seperti kilat. Ini menunjukkan kedipan mata kecepatannya lebih daripada kilat. Disebutkan lebih dulu daripada kilat dalam hadis ini. Wakari, dan seperti angin. Angin sama kilat lebih cepat kilat. Wakatair, dan seperti burung. Burung dengan angin lebih cepat angin. Wa ka'ajawidil khail, dan seperti kuda balap, kuda pacu. Kuda balap kalah dengan burung. Warrikab, dan seperti unta. Larinya unta masih kalah dengan larinya kuda. Fanajin musallam, maka ada yang selamat sama sekali tanpa ada terkena pengait tadi, lolos. Masya Allah, selamat. Wa mahdusun mursal, ada yang terkoyak, tercabik-cabik badannya, terkena pengait tadi, mursal kemudian lepas, lolos. Masya Allah. Wa makdusun fi jahannam, ada pula barakallahu fikum yang terpelanting, terlempar ke dalam neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Wa fi sahihi Muslim, yang disebutkan dalam sahih Muslim, tajribihim a'maluhum, yang menjalankan mereka itu amalan-amalan mereka. Atau tujri bima'amaluhum, yang menjalankan mereka adalah amalan-amalan mereka. Wa nabiyukum qa'imun ala sirat yakul, dan nabi kalian berdiri di atas sirat seraya mengatakan, ya Rabbi salim salim, wahai Rabbku, selamatkanlah. Loloskan, selamat. Hatta ta'jiza amalul ibad, hingga amalan-amalan hamba tersebut lemah. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati as-sayru illa zahfan, hingga datanglah seorang tidaklah dia mampu berjalan melainkan merayap atau merangkak. Iya. Amalanlah, amalan dialah yang menjadikan dia demikian. Wa fi sahih Bukhari, bahkan disebutkan dalam sahih Bukhari, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, bahkan yang terakhir dari mereka melewati sirat tersebut yushabu sahban, dengan diseret. Iya. Karena amalannya sangatlah lemah. Siapa yang melewati sirat pertama kali? Kata Syekh, wa awalu man ya'buru as-sirata minal anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang pertama kali melewati sirat dari kalangan para nabi adalah Nabi Yuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal umam ummatuhu liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun di kalangan umat-umat yang ada, yang pertama kali lewat umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini dikarenakan keutamaan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu, padahal datangnya terakhir. Lebih dulu dihisab, lebih dulu melewati sirat. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa du'aur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim, rawahul Bukhari. Maka akulah dan umatku yang pertama kali melewati sirat tersebut. Dan tidak ada yang berbicara ketika itu, di hari itu, kecuali para rasul. Dan doanya para rasul ketika itu, pada hari itu adalah Allahumma salim salim. Ketika umatnya melewati, rasul tersebut berdoa Allahumma salim. Selamatkanlah, selamatkanlah. Ya Allah, salim salim. Selamatkan orang tersebut, selamatkan orang tersebut. Ya. Rawahul Bukhari. Nasalullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhir. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini pembahasan sirat yang harus kita imani. Juga dekat telaga dan juga Nasrud Dawawin. Semoga bermanfaat. Walaupun di sana juga masih ada faedah tentang haud. Ini setelah melewati sirat atau setelah sebelum melewati sirat atau sebelum atau setelah melewati sirat, tentang telaga ini pendapat yang sahih barakallahu fikum, telaga ini adalah sebelum melewati sirat karena keadaannya menunjukkan demikian, sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah, wa fi arasatil qiyamah al-haudu al-maurud lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di arasat, di padang mahsyar pada hari kiamat, ada telaga yang didatangi miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu kehausan ketika di mahsyar sehingga sangat butuh untuk minum dan minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.